بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Sebelum kita melanjutkan pertemuan yang ke-22, ada yang kau lewat kemarin ya, pertemuan yang ke-20 tentang Kitabul Itaq setelah pembahasan Al-Waris. Ya, kita baca dulu Kitabul Itaq. Kitab Al-Itaq, kitab pembebasan budak. Wa fihi thalathatu dhawabit, pada kitab ini ada 3 ketentuan. Husulul itq, terjadinya pembebasan budak, atau bagaimana bisa terjadi pembebasan budak itu, ya, kapan terjadi pembebasan budak itu. Kemudian yang kedua, sihatuhu, keabsahan pembebasan budak. Kemudian yang ketiga, allati talidu min sayyidiha, budak yang melahirkan tuannya. Dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, yahsulu al-itqu bi arba'ati asya, pembebasan budak itu terjadi dengan 4 macam. Ya, kalau dilihat ada 4 hal ini, maka di situ terjadilah pembebasan budak. Ya, budaknya apa? Terbebas secara hukum agama. Yang pertama, al-qaulus sharih. Ya, kalimat yang lugas dari si tuan atau dari tuan si budak yang menyatakan bahwa budak itu merdeka. Yang kedua, al-kinayah ma'aniyah, bahasa kiasan disertai niat membebaskan. Dan yang ketiga, at-tamsilu bihi, menyiksa si budak itu. Kemudian yang keempat, milku di rahmin mahramin minan nasabi. Ya, kepemilikan terhadap kerabat yang mahram karena sebab nasab. Maksudnya, ada seorang yang merdeka, dia memiliki budak. Dan budaknya ini masih mahramnya, yang ada hubungan nasab. Entah itu ayahnya, atau anaknya, atau kakeknya, atau cucunya, atau mungkin saudaranya. Maka ketika orang merdeka ini memiliki budak tersebut, secara otomatis budak ini menjadi merdeka. Kenapa? Karena dia dimiliki oleh apa, seorang tuan yang merupakan mahramnya. Baik, kemudian adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, ya yasihu at-tadbiru wal kitabatu min jaiz at-tasarrufi li mamlukihi. Yasihu tadbir, sah tadbir, wal kitabatu, dan juga kitabah, min jaiz at-tasarrufi, dari orang yang boleh bertasarruf untuk budak yang dimilikinya. Artinya tadbir dan kitabah ini dianggap sah, ya, apabila dilakukan oleh seorang tuan yang jaiz at-tasarruf, ya, terhadap budak yang dia miliki. Ya, kalimat at-tadbir itu adalah kalimat janji dari seorang tuan terhadap budaknya, budaknya itu akan merdeka apabila tuannya meninggal. Misalkan seandainya saya meninggal nanti, kau merdeka, itu namanya apa? At-tadbir. Adapun kitabah adalah seorang tuan memberikan kesempatan kepada budaknya untuk menebus dirinya. Diberikan kesempatan untuk bekerja beberapa waktu, misalkan sehari dibagi 2, yang satu bekerja untuk mencari uang untuk bisa ditebuskan kepada sang tuan dengan harga tertentu, dan waktu yang lainnya adalah waktu untuk si tuan. Ini namanya budak al-kitabah. Ya. Kemudian min jaiz at-tasarruf, dari jaiz at-tasarruf, yakni tuannya adalah jaiz at-tasarruf, orang yang boleh untuk mentransaksikan hartanya. Dipersyaratkan balik, aqil, dan rasyid. Nah, ini sudah sering berlalu kalimat jaiz at-tasarruf. Limamlukihi, ini kepada atau untuk budaknya. Jadi at-tadbir dan al-kitabah ini hanya berlaku bagi budak yang dia miliki, bukan budak milik orang lain. Adzabitu tsalitsu, ketentuan yang ketiga, man waladat min sayyidiha ma fihi suratu adamiyyin sarat umma waladin wa utiqat bi mautihi. Man waladat min sayyidiha, siapa yang hamil atau siapa yang melahirkan, min sayyidiha, dari hubungan dengan tuannya, ya, yakni budak yang melahirkan dari hubungan dengan tuannya, ma fihi suratu adamiyyin, melahirkan apa-apa yang padanya ada bentuk anak Adam, melahirkan apa-apa yang padanya ada bentuk anak Adam. Jadi maksudkan apa-apa yang padanya ada bentuk anak Adam adalah sekalipun dia melahirkan janin yang belum sempurna sebagai manusia. Ya, diketahui ya bahwa para ulama itu mereka membahas tentang apa itu namanya, hukum-hukum seputar janin. Ya, seperti misalkan, apakah janin ini kalau meninggal keguguran dia harus dikafani, disalatkan, apakah tidak? Nah, ini pertimbangannya adalah apakah itu sudah berwujud manusia, ada wujud manusia atau belum. Walaupun belum sempurna, tapi ada tangan, ada kaki, ada kepala, maka ini wujud manusia. Ya, walaupun diketahui ya, pada awal-awal perwujudannya di dalam rahim itu kadang tidak begitu jelas, tidak atau belum sempurna. Nah, disinilah pendetailan atau kedetailan dari ulama. Mereka tidak mengatakan apabila seorang Buddha itu melahirkan seorang anak, tapi dibahasakan apabila seorang Buddha itu melahirkan ma fihi suratu adamiyyin, ya, apa-apa yang berbentuk sebagaimana bentuk manusia, walaupun dia belum berbentuk, belum manusia secara sempurna. Dalam artian misalkan dia baru berupa janin kemudian keguguran, ya, sarat umma waladin, maka dia disebut dengan ummu walad. Ummu walad ini kalau kita terjemahkan artinya ibunya anak, ya, ibu dari anak. Kalau anaknya banyak berarti ummu aulad, ibu dari anak-anak. Nah, ini bahasa untuk seorang budak yang dia itu melahirkan dari tuannya, dari hubungan dengan tuannya. Cuman kalau di Indonesia ya ibunya anak-anak ya biasa. Ya. Wa'utiqat bimautihi, maka atau dan ia dibebaskan dengan sebab matinya sang tuan yang menghamilinya atau menyegawilinya tadi. Seperti itu ya, ini kaidah yang ketiga. Atau babat yang ketiga. Baik, selanjutnya kita masuk pada ini berarti yang disamakan pertemuan 20 ya? 20 ya? Yang pembebasan budak itu 20 atau 21? Oh, 19 malam. Oh, coba nanti coba. Itu habis waris. 20 ya. Ya, sekarang kita untuk yang ke-22, pelajaran yang ke-22, pembahasan tentang kitab As-Sadaq. Kitab As-Sadaq. As-Sadaq artinya adalah mahar. Jadi kitab tentang masalah apa? Masalah mahar. Dan mahar ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Seperti diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala, mahar hukumnya wajib. Adapun menyebutkan di majelis akad hukumnya sunnah. Dan seandainya di majelis akad itu tidak disebutkan maharnya, maka ini tidak masalah. Wa fi thalathatu abwabin. Pada kitab ini ada 3 bab. Ya, yang pertama babu ahkamis sadaq. Bab hukum-hukum seputar mahar. Yang kedua babul walimati, bab walima, dan yang ketiga babu isyratin nisa'i, bab pergaulan dengan istri. Yang pertama babu ahkamis sadaqi, bab hukum-hukum seputar mahar. Wa fihi thalathatu dhawabita, pada bab ini ada 3 ketentuan. Dhawabitul awwalu, ketentuan yang pertama, al asya'u allati tuskitul mahra kamilan qabla dukhuli arba'atun. Ya, ketentuan yang pertama, al asya'u allati tuskitul mahra, hal-hal yang menggugurkan mahar kamilan secara sempurna 100% qabla dukhul, sebelum dukhul, ya, arba'atun, ada 4. Jadi ada 4 hal yang menjadikan seorang wanita ini gugur maharnya. Dia tidak mendapatkan mahar secara total. Manakala 4 hal ini terjadi sebelum dukhul. Jadi misalkan dia wakad, ya, wakad. Kemudian akad ini kan dia sebetulnya kan berhak untuk mendapatkan mahar. Tapi dalam kasus ini, walaupun dia sudah akad, dia tidak berhak mendapatkan mahar secara total. Asalnya ketika seorang wanita itu akad, ya, sebelum dukhul, maka dia berhak mendapatkan separuh dari mahar. Ya, tapi di sini setelah akad dia dapat separuh ini sebelum dukhul. Ya, apabila ada empat hal yang ada pada dirinya, maka gugurlah mahar itu secara keseluruhan. Ya, sekarang seorang wanita dia berakad dengan seorang laki-laki. Saat dia akad, otomatis dia memperoleh separuh hak dari mahar yang disampaikan. Misalkan maharnya 10 juta, maka dia baru berhak 5 juta. Kapan dia berhak 5 juta lagi? Setelah dukhul. Setelah dukhul. Ya. Manakala sebelum dukhul terjadi 4 hal, maka gugurlah semua maharnya. Gugurlah semua maharnya. Nah, sebelumnya apa itu dukhul? Ya, dukhul itu sebagaimana yang ya pernah ya saya tanyakan ke Syekh ya tentang masalah ini. Ya, pernah kita tanyakan ke Syekh Nur Sya'lan hafizahullah taala, dan beliau menjawab seperti ini. Saya tulis di sini sebetulnya. Ya. Yang dimaksudkan dengan kata ad-dukhul adalah, beliau menjelaskan begini dalam pesan beliau. Al-hukmu fil mutallaqah qabla ad-dukhuli min haythu as-sadaqi yakhtalifu amma ba'da ad-dukhul. Hukum terkait wanita yang ditalak qabla ad-dukhul, sebelum dukhul, min haythu as-sadaq, dari sisi mahar, ya. Yakhtalif, berbeda, amma ba'da ad-dukhul, dari apa yang terjadi setelah dukhul. Artinya seorang wanita yang ditalak sebelum dukhul dan setelah dukhul ini berbeda dari sisi maharnya. Apakah dia mendapatkan mahar atau tidak atau bagaimana? Wal maqsudu bid-dukhul, dan yang dimaksudkan dengan dukhul adalah al-khalwah, bersendiri. Wa imkanul jima', dan memungkinkan untuk berjima' di situ, di dalam kesendirian itu. Wa illam yahdus jima'un, sekalipun tidak berjima' atau belum berjima'. Ya, jadi ini namanya dukhul. Dukhul itu ketika seorang wanita itu akad dengan laki-laki, dengan suaminya, kemudian mereka berkhalwah. Ya, mereka berkhalwah, alias mereka itu bersendirian, berdua-duaan. Dan dengan berdua-duaan ini mungkin saja untuk melakukan hubungan jima. Ya. Berdua-duaan yang mungkin bagi dia untuk melakukan hubungan jima. Berdua-duaan di kamar, mungkin bagi dia untuk melakukan hubungan jima. Walaupun dia belum jima. Dan ini yang dimaksudkan dengan dukhul di sini. Ya, walaupun dukhul juga bisa bermakna jima. Seperti tentang kemahraman, apa itu namanya? Apakah anak perempuan dari istri itu mahram? Ya, jawabannya anak perempuan dari istri itu mahram apabila istri tersebut sudah dukhul, gitu. Apa yang dimaksudkan sudah didukhuli? Yang dimaksudkan sudah didukhuli adalah sudah dijimaki. Sudah dijimaki seperti diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Baik ya, jadi kalau begitu yang dimaksudkan dengan dukhul dalam pembahasan ini, dalam pembahasan talak ini atau apa mahar terkait dengan orang yang ditalak sebelum dukhul atau setelah dukhul, kata dukhul adalah dia berkhalwat atau bersendirian, yang khalwat tersebut adalah khalwat yang memungkinkan bagi dia untuk berhubungan biologis walaupun belum berhubungan biologis, maka dikatakan apa? Dukhul. Tapi kalau misalkan dia khalwat bersendiri-sendirian tapi di kebun, pada akad nikah dia bersendirian berdua-duaan itu di kebun ya, atau di pinggir sungai, tidak tergambar dia akan, mohon maaf, hubungan biologis di kebun atau di pinggir sungai, maka ini belum bisa dikatakan sebagai dukhul. Karena dukhul itu bahasa asalnya bermakna masuk. Bahasa asal bermakna masuk. Baik, fashuhu li'aibiha. Ya, seorang suami membatalkan akad li'aibiha karena aib sang wanita. Ya, jadi ini hal pertama yang menggugurkan akad atau menggugurkan mahar secara total yang terjadi sebelum dukhul. Setelah akad ini misalnya. Setelah akad tiba-tiba ternyata diketahui sang wanita itu punya aib. Ya. Sang wanita ini apa? Punya aib, punya cacat. Dan kita sudah tahu ya, sudah kita bahas cacat itu. Ada cacat khusus bagi wanita, ada cacat khusus bagi laki-laki, ada cacat yang mungkin mengenai wanita, mungkin mengenai laki-laki. Ternyata setelah akad wanitanya gila. Dan ini cacat ya, cacat yang bisa mengenai laki-laki atau wanita. Maka kalau seperti itu, akhirnya sang suami saat itu juga mengajukan fasakh. Ya, belum duhul dia. Belum berkholwat, belum berdua-duaan. Nah, maka sang wanita tersebut gugur maharnya secara total. Yang kedua, islamuha tahta kafirin. Istri masuk Islam sebelum duhul, sementara suaminya masih kafir. Misalkan, ya, seorang wanita dia kafir, seorang suami dia kafir, seorang laki-laki dia kafir. Kemudian mereka menikah. Nah, sebelum duhul, sang wanita ini alhamdulillah dapat hidayah, masuk Islam. Ya, maka kalau seperti itu otomatis pernikahannya batal. Pernikahannya dibatalkan. Kenapa? Karena seorang wanita dia tidak boleh menjadi istri seorang muslimah, tidak boleh menjadi istri seorang kafir. Ya, maka karena ini sebabnya ada pada wanita, sang wanita dia tidak boleh atau tidak mendapatkan mahar secara total. Ya, sama sekali tidak dapat mahar. Yang ketiga, riddatuha tahta muslimin. Istri murtad sebelum dukhul, sementara suami masih muslim. Ya, suami istri dia menikah, berakad. Ya, sama-sama muslim. Kemudian sang wanita tiba-tiba dia murtad sebelum dukhul, sebelum berdua-duaan. Maka sang wanita ini tidak boleh atau tidak mendapatkan mahar sama sekali. Dan yang keempat, al-khulu'. Al-khulu'. Al-khulu' adalah gugatan cerai. Ya, al-khulu' adalah gugatan cerai dengan adanya iwat alias bayaran kepada suami. Ya, jadi seorang wanita misalkan akad. Ya, kemudian sang wanita ini melakukan gugatan kepada sang suami beberapa saat setelah akad, sebelum dukhul. Ya, karena namanya khulu adalah gugatan yang disertai dengan pembayaran iwat. Ya. Nah, ini istilah masyhur ya di kalangan KUA. Kalau seorang itu menikah, biasanya dia disuruh baca sighah ta'liq. Saat baca sighah ta'liq dikatakan, maka kemudian istri saya mengajukan ke pengadilan agama, ya, melakukan gugatan kepada saya, maka otomatis dan istri saya membayar iwat 10.000, ya. Maka otomatis jatuhlah talak saya. Lah, ini namanya khuluq. Namanya apa? Khuluq. Baik. Nah, kalau seorang wanita itu mengajukan gugatan cerai dengan adanya iwat disebut dengan khuluq tadi sebelum duhul, maka sang wanita tersebut tidak berhak mendapatkan mahar secara total. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, al asya'u allati tusqitu nisfal mahri qabla dukhuli khamsatun. Al asya' allati tusqitu nisfal mahri. Hal-hal yang menggugurkan separuh dari mahar. Qabla dukhuli khamsatun. Sebelum dukhul ada lima. Maksudnya adalah ada lima hal yang menggugurkan separuh dari mahar. Ya, yang menggugurkan apa? Separuh dari mahar. Ya. Apabila lima hal ini terjadi sebelum dia dukhul. Sebelum dia dukhul. Dan ini pembahasannya tentang dia ditalak, ya. Pembahasan tentang dia ditalak, dicerai. Dicerai sebelum dukhul. Baik. Tapi lima keadaan ini pada dua yang kedua ini menjadikan maharnya gugur separuh, bukan gugur semua. Ya. Yang pertama, at-talaqu qabla ad-dukhul, ditalak sebelum dukhul. Ditalak sebelum dukhul. Ya. Bukan di fasa, kalau di fasa itu karena ada aib. Ada cacat, dibatalkan. Ini ditalak. Ditalak. Jadi kalau ditalak, yang melakukan talak adalah suaminya. Suaminya menceraikan. Dan ini sebelum dukhul. Yang kedua, islamuhu wa tahtahu kafira. Suaminya masuk Islam, sementara istrinya masih kafir. Ya, dua-duanya kafir saat menikah, kemudian sebelum dukhul, suaminya masuk Islam dan istrinya tidak ikut masuk Islam. Maka sang istri berhak mendapatkan 50% dari mahar yang dijanjikan. Yang ketiga, riddatuh murtad, yakni suaminya murtad. Suami murtad sebelum dukhul, sang istri muslim. Ya, sama-sama muslim, muslim muslimah. Setelah menikah, setelah akad, sebelum dukhul, ternyata suaminya murtad, maka otomatis sang istri ini terceraikan. Itu otomatis, itu terceraikan tanpa sang suami menyatakan saya cerai kamu enggak. Ya, otomatis dia pisah. Dan sang wanita ini berhak mendapatkan separuh mahar. Yang keempat, milkuhu milkuhu ahadahuma lil akhar. Milku ahadihi malil akhar. Salah cetak ini. Milku ahadihi malil akhar. Salah cetak ya. Ya, artinya apa? Artinya masing-masing dari kedua pasang suami istri ini memiliki pihak lain. Salah satu dari kedua pasang suami istri ini memiliki salah satunya. Ya, maksudnya bagaimana ini? Maksudnya begini, memiliki itu artinya memperbudak. Artinya memperbudak. Nah, ini sama-sama misalkan ya, sama-sama merdeka. Kemudian mereka menikah. Nah, ternyata salah satunya memiliki salah satunya. Diperbudak, ya, maka di sini sang istri berhak mendapatkan separuh. Ya, atau contoh misalkan yang lainnya yang mungkin sangat tergambar itu begini. Apabila keduanya tadinya budak, ya, laki-lakinya budak, perempuannya budak. Kemudian yang laki-laki ini dibebaskan. Yang laki-laki dibebaskan, otomatis si laki-laki yang tadi orang merdeka kan. Nah, kemudian sang laki-laki yang dibebaskan ini membeli istrinya. Membeli istrinya. Ya, maka istri tersebut menjadi milik, dalam artian menjadi budak bagi sang suami. Ya, maka kalau seperti itu sang istri berhak mendapatkan separuh dari mahar. Itu maksudnya. Ya, kalau kita terjemahkan ya seperti yang sudah kita terjemahkan itu, kepemilikan salah satu dari keduanya, salah satunya menjadi budak bagi salah satu yang lain. Tapi gambarannya tadi, dua-duanya budak, kemudian yang satu dibebaskan, karena dia sudah dibebaskan, dia punya uang, dia beli istrinya. Ya, dari tuan yang lainnya tadi, ya kemudian berarti istrinya menjadi milik dari sang suami. Seandainya sang suami dia tidak mau membebaskan sang istri tetap sebagai budak, ya maka ya berlaku seperti itu ya. Wallahu ta'ala alamu bisa. Kemudian selanjutnya, fasquha li'aibihi. Ya, sang istri menfasa atau membatalkan akad, ya, karena sebab aib atau cacat yang ada pada sang laki-laki. Adzabitu salisu, ketentuan yang ketiga, al-asya allati tuqarrirul mahra kamilan qabla dukhuli isnatan. Ketentuan yang ketiga, hal-hal yang mentakrir atau menetapkan adanya mahar secara sempurna qabla dukhul, sebelum dukhul, ada dua macam. Ya, jadi hal-hal ini atau dua perkara ini kalau terjadi sebelum dukhul, ini menetapkan mahar secara sempurna. Ya. Yang pertama, mautu ahadihima, salah satu dari keduanya mati. Ya. Misalkan suaminya mati atau istrinya mati sebelum dukhul, una sabata al-mahar kamilan, maka mahar di sini didapatkan secara total. Misalkan sebelum dukhul ini suaminya mati. Ya, maka istri mendapatkan mahar secara total. Atau misalkan istrinya yang mati, ya, maka istri ini juga mendapatkan mahar secara total. Maka contohnya di in mata zauj fa yakhruju mahrul mar'ah min mali dhalika al-mayyit hada az-zauj wa yulhaqu bi tilka al-mar'ah awalan thumma takunu hiya ahadu al-warasah. Nah, apabila seorang suami itu meninggal, maka keluarlah mahar atau maka dikeluarkanlah mahar dari wanita dari harta sang mayit tersebut. Ya, seperti itu ya. Kemudian harta mayit itu diberikan kepada sang wanita. Summa takunu hiya ahadu alwarasah. Kemudian wanita itu menjadi salah satu dari ahli waris. Misalkan si A dan si B, si laki-laki dan si wanita. Si laki-laki dan si wanita. Si laki-laki meninggal sebelum dukhul. Nah, maka sang wanita berhak mendapatkan mahar secara total. Berapa maharnya? 10 juta. Maka lihat harta warisan laki-laki. Oh, harta warisan laki-laki ada lebih daripada itu. Maka 10 juta diambilkan untuk si wanita. Kemudian nanti si wanita ini karena dia sebagai istri, dia berhak mendapatkan warisan. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya al-jima', kalau sudah terjadi jima', maka kalau sudah terjadi jima' walaupun belum dukhul, walaupun belum dukhul, maka di sini juga menjadikan seorang wanita itu berhak mendapatkan mahar 100%. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan dukhul tadi berkhulwat yang memungkinkan. Jadi apa maksud dari ucapan telah terjadi jima sebelum dukhul? Nah ini agak muskil. Ya, katanya kan jima itu, dukhul itu bisa diartikan jima. Kok dikatakan ini jima dilakukan sebelum dukhul maka maharnya 100% didapatkan kalau sang wanita itu tertalak. Ya. Atau tadi dikatakan bahwa dukhul adalah berada di tempat yang khulwat atau bersendirian, ya, yang di saat itu enggak ada orang yang melihat, mungkin bagi dia untuk jima. Lalu apa yang bisa kita pahami dari kalimat jima sebelum dukhul? Ya, kalau jima itu juga bisa bermakna dukhul, atau dukhul itu bisa bermakna jima maksudnya. Demikian pula apabila dukhul itu bermakna bersendirian, ya, dan jima itu baru bisa dilakukan pada saat bersendirian. Jawabannya adalah dia melakukan jima sebelum diboyong ke rumahnya sendiri. Ya, maka seperti disampaikan oleh Syekh Aiman bin Musa, pernah ya saya tanya masalah ini, jama'aha wa hiya fi baiti abiha ba'dal aqli qabla ad-dukhul. Ya, seorang wanita atau seorang laki-laki berhubungan biologis dengan istrinya dalam keadaan istrinya masih di rumah bapaknya. Ya, setelah akad, qabla ad-dukhul, sebelum dukhul. Ya. Seperti itu ya. Jadi sebelum dukhul, sebelum apa itu namanya pindah rumah, atau bisa juga sebelum sendiri kelihatan sendiri, tapi dia melakukan hubungan biologis kan memang halal ya, halal. Wallahu taala alamu bisawab. Ya, kemungkinan aja misalkan ada seseorang itu dia itu apa itu namanya melakukan hubungan biologis tapi tidak di tempat yang tersembunyi, mungkin ya, mungkin, tapi kan halal, cuman enggak etis seperti itu. Ya, cuman yang agak dekat dari pemahaman ini adalah ketika seorang wanita itu melakukan hubungan biologis setelah akad tapi sebelum isyharul bina, mengisyharkan atau menampakkan, menginformasikan mereka sudah tinggal bersama. Karena namanya wanita itu atau zaman dahulu terutamanya ada namanya akad, ada namanya bina. Kalau yang namanya akad adalah dia akad kepada sang wanita tapi belum diboyong. Ya, kalau namanya albina adalah dia sudah diboyong ke dalam rumahnya. Maka kita dengar ada istilah Rasulullah akad nikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha umur 7 tahun tapi bina setelah itu pada umur 9 tahun. Artinya berhubungan rumah tangga mandiri pada umur 9 tahun. Maka di sini ketika seorang itu jima artinya di rumah orang tuanya sebelum dukhul, ya ini sebelum bina, ya sebagian ulama mengatakan seperti itu, yakni sebelum serumah dengan hidup mandiri. Maka ini juga dia berhak mendapatkan mahar secara sempurna. Yang kedua, babul walimah, bab walimah. Baik, babul walimah, bab tentang walimah. Walimah itu adalah at-ta'am alladhi yusna' fil a'ras. Makanan yang digunakan pada momen aras, ya. Pada momen aras, yakni apa itu namanya, pada momen pernikahan. Demikian pula pada momen-momen yang lainnya. Ya. Tapi kalau dikatakan walimah, ya, ada orang mengatakan walimah, maka yang dimaksudkan dengannya umumnya adalah walimah, apa, makanan yang dipakai untuk walimatul urs, ya, pada acara pernikahan. Walimah banyak, ya, pada munasabat atau waktu-waktu apapun, acara-acara apapun, kalau ada makanan di situ itu disebut walimah. Tapi kalau dikatakan walimah begitu saja, maka yang dimaksudkan adalah makanan yang disuguhkan pada saat pernikahan atau pesta pernikahan, ya. Semua pesta pernikahan itu disebut dengan walimah kalau ada makanan di situ. Wa fi dhabitan, pada bab ini ada dua ketentuan. Yang pertama, dhabitul awwalu, ijabatu da'wah wajibah bisyurutin arba'ah. Ya, ijabatu da'wah, memenuhi panggilan itu wajib bisyurutin arba'ah, dengan memperhatikan empat syarat. Dengan memperhatikan berapa? Empat syarat. Yang pertama, ayyad'uwa rajulan bi'ainihi. Ayyad'uwa rajulan bi'ainihi. Ya. Dia memanggil seorang atau, ya, dia mengundang seseorang bi'ainihi secara tertentu. Atau pengundang mengundang seseorang secara tertentu. Yakni ditentukan siapa orang yang dia undang. Tidak secara umum. Ya. Ini Anda saya undang ya. Ah, itu syarat yang pertama. Ya, syarat yang pertama, syarat wajib menghadiri undangan. Tapi kalau dia mengundangnya tidak secara tertentu, misalkan dia mengatakan undangan bagi grup WhatsApp, ya, atau undangan bagi pengurus yayasan, undangan, nah ini tidak secara tertentu, tidak disebut orang-orangnya, maka demikian ini tidak wajib. Semua apa, tidak wajib. Jadi wajib itu diundang secara tertentu. Jadi kalau misalkan kok jenengan di apa itu namanya, ada undangan walimah di WhatsApp, ya, teman-teman satu grup, wah, itu tidak ada kewajiban untuk mendatanginya. Yang ada kewajiban untuk mendatanginya adalah manakala ditunjuk secara personal, anda. Yang kedua, syarat yang kedua, alla yakuna fil malimati munkarun. Alla yakuna fil malimati munkarun. Tidak ada kemungkaran pada acara walimah itu. Kalau ada kemungkaran pada acara walimah itu, maka dia tidak boleh untuk mendatanginya. Kemudian yang ketiga, ayakuna da'i musliman yahrumu hajruhu. Pengundang adalah seorang muslim yang haram diboikot. Ya, nah, di sini ada dua macam, ya. Ada dua macam. Yang pertama ada ayakuna da'i musliman. Pengundangnya adalah muslim. Kalau pengundangnya bukan muslim, maka tidak ada kewajiban untuk datang. Yahrumu hajruhu, yang haram untuk diboikot. Lalu siapa yang tidak haram diboikot? Yang tidak haram diboikot adalah seorang yang mujahir bil maksiat. Ya, orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Misalkan dia akilur riba, tukang makan riba. Ya, atau dia itu terkenal kefajirannya. Ya, ahli maksiat. Kalau misalkan sang pengundang ini ahli maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk datang. Tidak ada kewajiban untuk datang. Jadi harus seorang muslim yang haram untuk dihajar, haram untuk diboikot. Ya, karena yang boleh diboikot adalah seorang yang bermaksiat kepada Allah. Yang terang-terangan, maksud saya, bermaksiat kepada Allah. Yang keempat, ayakuna kasbuhu tayyiban. Penghasilan pengundang adalah penghasilan yang baik, bukan yang haram. Jadi kalau misalkan kita mengetahui bahwa pengundang ini adalah orang yang menjadi bandar narkoba, bandar minuman keras, bandar togel, ya, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk menerima atau mengijabi undangannya. Kemudian selanjutnya, Allah bitustani, ketentuan yang kedua, adabul walimati khamsata asya. Adab walimah itu ada 15. Adab yang harus kita perhatikan pada saat menghadiri walimah ada 15. Pertama, yustahabu ayuqsada bil ijabati sunnah wa ikramu akhihi la nafsa al-aklu. La nafsa al-akli. Yustahabu, disunahkan, ayak sudah bil ijabati as-sunnah. Dia meniatkan menjalankan sunnah dengan memenuhi panggilannya itu. Demikian pula dia niatkan untuk menghormati saudaranya, bukan sekedar pengen makan. Nah, jadi kalau ada undangan walimah, niatkan Ya, ini adab ya. Kita niatkan untuk mendatangi atau untuk menjalankan sunnah. Ya. Dan untuk menghormati dari saudara kita, bukan sekedar makan. Niatannya walimah adalah ben makan, ben dapat berkat, dapat besek. Nah, itu jangan ya. Eman-eman. Enggak dapat pahala dia. Kemudian yang kedua, yustahabbu al-basmalatu fi awalihi wal hamd fi akhirih. Ya. Yustahabu al-basmalatu fi awalihi, disunahkan membaca bismillah di awal, walhamdu fi akhira, fi akhirihi, dan disunahkan membaca alhamd setelah berakhir melakukan santapan makanan. Ya. Dan ini ya, disunahkan membaca basmalah sebelum makan dan hamdalah setelah makan. Kemudian yang ketiga, yahrumu al-akal wa syurab bisyimal, diharamkan makan dan minum dengan tangan kiri. Ini diharamkan makan dan minum dengan tangan kiri. Kemudian selanjutnya, yukrahu taqdimu tu'ami harran, dimakruhkan menyuguhkan makanan dalam keadaan masih panas. Nah, ini ketika ada acara walimah itu makruh kita menyuguhkan makanan dalam keadaan masih panas. Jadi kalau misalkan jenengan itu mau menjamu orang, itu jangan kasih makanan yang panas. Ya. Apa sih? Apa itu namanya? Hikmahnya dari ini semuanya, hikmahnya adalah karena ketika seseorang itu panas makanannya dan dia mau makan, biasanya ditiup. Dan ini menimbulkan kemakruhan. Ya. Baik, apalagi kalau nasi ya. Nasi itu bagusnya jangan disuguhkan saat panas. Ya, karena nasi itu kalau disuguhkan sangat panas, masih hangat, itu berpengaruh ke gula. Berpengaruh ke gula. Ya, kalau bisa jangan yang panas ya, yang adem. Yang adem. Baik. Selanjutnya. Yukrahu at-tanaffusu fil ina, dimakruhkan bernafas di wadah makan atau minum. Ya, jadi bernafas, misalkan kita lagi minum. Nah, ya. Nah, itu bernafas itu enggak boleh, itu makruh itu hukumnya. Kemudian selanjutnya, yukrahu, kata beliau, yukrahu jawalanu al-yad fi tu'amin muwahhadin ma'a jama'atin, dimakruhkan tangan kesana kemari pada makanan yang satu jenis sementara ia bersama orang lain. Jadi kalau makanan itu satu jenis sama-sama ayam, ya kemudian kita makan bareng-bareng, jangan tangan kita itu kesana kemari. Ya pilih sama-sama ayam. Di sini ayamnya dia dikit, sana ayamnya banyak. Cari ayam banyak. Ya, itu makruh perbuatan seperti itu. Apabila makanannya itu satu jenis. Baik, kemudian selanjutnya, dimakruhkan yukrahu al-aql min wasati tu'am, makan dari tengah makanan. Ya, jadi misalkan kita makan pakai piring itu ya. Ya, misalnya pakai piring, kan mumpuk itu. Ada tengah, ada pinggir. Nah, itu makruh kalau kita makan langsung dari tengahnya. Ya, yang sunnah adalah makan dari pinggirnya, bukan dari tengah. Kemudian yukrahu an-nafakh fi tu'am, dimakruhkan meniup makanan. Jadi meniup makanan itu makruh. Makruh ya. Tidak sampai ke tingkatan haram, enggak, makruh. Ya. Kemudian selanjutnya, yukrahu al-akal muttaqian. Ya, kalau tadi yang ketiga sudah apa? Yukrahu yahrumu al-akal wasyurub bisyimal. Haram makan dan minum dengan tangan kiri. Itu haram hukumnya, bukan makruh lagi, haram. Baik, kemudian ya lanjut ya. Yukrahu al-akal muttaqian, makruh makan dalam keadaan bersandar. Seperti misalkan dia makan, dia bersandar seperti ini, ya. Sambil makan, atau misalkan bersandar seperti ini sambil makan, itu tidak boleh, harus tegak. Ya. Kemudian yukrahu al-qiran fi tamar wa nahwihi illa bi idnihim, dimakruhkan qiran. Ya, qiran itu apa? Qiran itu makan lebih dari satu buah dalam sekali waktu. Ya. Baik. Fi tamar wa nahwihi, pada kurma dan yang semacamnya, ini dari buah yang bentuknya kecil, kecuali dengan izin mereka yang ada di majelis itu. Nah, jadi misalkan ini makan ini dikasuhui anggur, kan kecil tuh, atau kurma, Nah, itu makro bagi kita tuh makan dengan qiran. Makan dengan qiran itu dijuju oleh orang Jawa. Dua, tiga, ya. Makan kurma atau makan anggur ya, dua atau tiga langsung diambil dia cuju. Makanya Syekh Nur Sya'lan mengatakan fi fam min wahida, dimasukkan ke satu mulut. Nah, itu hukumnya adalah makruh kecuali dengan izin mereka yang hadir di situ. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya yukrahu taqbilul khubz au ihanatuhu au mashu yadihi bihi. Dimakruhkan mencium roti atau menghinakannya atau mengusap tangannya dengan menggunakan roti tersebut. Nah, mungkin ya zaman dahulu orang kalau ada roti sebelum dimakan dia cium. Ya, alasannya macam-macam. Ada alasannya itu ada ini kan nikmat dari Allah gitu. Jadi kalau dapat roti dicium dulu sebelum dimakan. Ya, ada juga yang menghina, menghinakannya, ya. Ada yang digunakan untuk serbet, serbet tangan. Baik. Ya, ini hukumnya semuanya makruh. Baik yang berlebih-lebihan atau yang menghinakan makanan. Kemudian yang ke-12, yustahabbu al-aqal bi thalathati asabi. Disunahkan makan dengan menggunakan tiga jari. Ya, disunahnya. Makan dengan menggunakan tiga jari ini. Kalau gini enggak bisa ya. Ya. Ya. Yang terakhir atau yang ke-13 ya. Yustahabbu aqlu al-luqmati saqitah. Disunahkan untuk memakan al-luqmah as-saqitah. Ya. Apa disunahkan mengambil suapan yang terjatuh. Ya. Kemudian yang ke-14, yustahabbu ayakula ma'ahu bil isar. Ya. Disunahkan makan bersama orang lain dengan mengutamakan orang lain tersebut. Ya. Jadi disunahkan untuk makan bersama orang lain bil isar, dan dia juga disunahkan untuk mengutamakan orang lain tersebut. Jadi ngundang orang lain makan itu dia yang diutamakan, orang lain itu. Artinya yang ke-15, yustahabu ayat wali sahibil walimah. Disunahkan untuk mendoakan orang yang berwalimah. Baik, selanjutnya kita lanjutkan babu isratin nisa, bab pergaulan terhadap wanita. Wa fi thalathatu dhawabit, pada bab ini ada tiga ketentuan. Dhawabitul awwalu, ketentuan pertama, yajibu alaiha ta'atu zawjiha illa fil ma'siyati, wajib bagi seorang wanita untuk mentaati suaminya illa fil ma'siyati, kecuali dalam hal ma'siyat. Nah, ini kalimat wajib untuk mentaati suaminya itu dalam segala hal, dalam segala hal, bahkan cenderungnya dalam hal yang mubah, dalam hal yang apa, yang mubah, bukan diperintahkan oleh syariah. Ya, kalau diperintahkan oleh syariah itu taat kepada Allah. Ya, ada perintah dalam Quran, suruh sholat, suruh pakai jilbab. Ya, ini bukan perintah suami, tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Rasulullah. Di sini pembahasannya adalah wajib bagi seorang wanita untuk mentaati suaminya kecuali dalam hal yang maksiat. Artinya suaminya itu minta apapun dari perkara-perkara yang bukan maksiat, itu wajib untuk ditunaikan oleh seorang istri. Ya. Jadi jangan mengatakan saya sebagai istri saya mau taat kepada Allah. Kalau Allah perintahkan saya akan taati. Rasulullah perintahkan saya akan taati. Tapi kalau urusan bikin kopi saya bisa milih. Enggak bisa itu. Ya. Karena perintah seorang apa perintah wanita disuruh untuk taat kepada suaminya, terkait perintah suami itu perintah-perintah sifatnya mubah. Ya, suaminya minta apa itu ditaati, bukan ditaati ketika suaminya nyuruh sholat, ya, suaminya suruh pakai jilbab, suaminya suruh puasa, bukan yang demikian. Kalau demikian itu ketaatan kepada, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga pembahasan ulama ketika mengatakan taat kepada ulil amri itu bukan ketaatan dalam hal yang apa itu namanya, yang sudah ada dalilnya, ya, ketaatan untuk sholat, ketaatan untuk puasa, itu bukan, itu sudah ketaatan ke Allah. Tapi ketaatan dalam hal misalkan kalau ulil amri matuhi lalu lintas, kan, kemudian misalkan administrasi kependudukan, nah itu taat kepada ulil amri dalam hal-hal yang sifatnya semacam itu, sepanjang bukan maksiat. Dan ini juga sama terkait dengan suami, gitu ya. Maka jangan salah paham, wah saya berarti kalau suami perintah sholat, bukan masalah itu. Suami perintah apa kepada Anda, yang di situ tidak ada perintah Allah dan Rasulnya, maka Anda wajib menjalankannya. Kecuali kalau itu maksiat, gitu ya. Wa alai ayyamilaha bil ma'ruf. Nah, dan wajib bagi suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik. Maka jangan istri mengatakan, "Lah terus kalau suami itu merintahin saya ini itu tapi saya sedang sakit. Apakah saya berdosa juga ketika saya tidak menjalankan perintah suami?" Ya. Maka substansinya bukan masalah perintah suami, tapi adalah suami saat itu tidak berlaku ma'ruf. Gitu ya. Kalau suami berlaku ma'ruf, maka tentu dia tidak akan memerintahkan seperti itu. Maka di sini harus saling terkait. Sang istri taat kepada suaminya dalam segala hal kecuali maksiat. Sang suami itu wajib mempergauli, berinteraksi, memperlakukan istrinya dengan cara yang baik. Ya, sehingga suami pun juga tidak memerintahkan istrinya perintah yang tidak dimampui oleh istrinya. Tidak dimampui oleh istrinya. Dan saya ingat waktu itu ceramah dari seorang ustaz tahun 2015. Ya, tahun 2015, 2006, 2007. Ya, karena suami kadang macam-macam ya, perintahnya macam-macam. Ya, kadang ada suami itu yang pengen istrinya penampilan kayak gini. Ya, sampai itu katanya suami itu seleranya masing-masing. Ya, ada yang pengen istrinya kayak artis ya, penampilannya kayak artis. Itu ketika suaminya minta istrinya berpenampilan kayak artis ya, penampilan kayak gini kayak gitu. Nah, ini suami istrinya apa? Taatis istrinya. Ya, ada yang pengen seperti ini, berpenampilan seperti ini, istri mentaati. Ya, karena memang ini standarnya dalam hubungan seperti itu. Istri taat kepada suami, ya, suami memperlakukan istri dengan baik. Ya. Jangan dibalik. Suami istri memperlakukan suami dengan baik, suami taat dengan istri, ngikutin apa saja yang diinginkan oleh istri. Itu tidak ya. Jangan kebalik. Ini kaidahnya di dalam fikih Isyratin Nisa, pergaulan dengan wanita seperti itu. Wajib bagi sang istri untuk mentaati suami kecuali dalam hal maksiat. Itu aja diperkecualikan. Ya, dan suami wajib untuk memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Az-zabitu tsani, ketentuan yang kedua. Yahrumu alaihi umurun arba'atun. Diharamkan bagi suami empat perkara. Diharamkan bagi suami empat perkara. Ityanuha fid duburi. Ya, mendatanginya melalui dubur. Ya, maksudnya mendatanginya melalui dubur adalah hubungan biologis pada duburnya. Haram. Hubungan biologis pada dubur istri haram. Yang kedua, ityanuha fil haidi wan nifas. Ya, sang suami mendatangi istri pada saat haid dan nifas. Hubungan biologis pada saat haid dan nifas itu haram. Yang ketiga, ityanuha wa hiya shaimatun fi ramadhan. Berhubungan dengan atau mendatangi sang istri mau hubungan biologis atau hubungan biologisnya wa hiya shaimatun fi ramadhan, dalam keadaan istri sedang puasa Ramadan. Nah, ini juga haram. Ya. Yang satu berhubungan di duburnya, yang kedua berhubungan saat haid dan nifas, yang ketiga berhubungan saat istri puasa Ramadan. Haram nih. Yang keempat, ityanuha wa hiya muhriman. Berhubungan dengan istri pada saat istri sedang ihram, menjadi seorang wanita muhrimah. Ini diharamkan bagi seorang laki-laki melakukan empat hal ini. Az-zabitu tsalitsu, ketentuan yang ketiga, wa yahrumu 'alaiha salasatu umurin. Ya. Diharamkan bagi seorang istri tiga perkara. Yang pertama, antam tani'a idza da'aha ila firasyihi. Ya. Tidak mau menuruti suami jika suami memanggilnya untuk datang ke ranjangnya, yakni hubungan biologis. Ini haram ya kalau suami memanggilnya untuk datang ke ranjang, ini hubungan biologis, istri tidak mau, maka ini haram ya. Kemudian yang kedua, antasuma ghaira ramadhana wa huwa syahidun illa biidnihi. Seorang istri dia berpuasa selain Ramadan dalam keadaan suaminya ada di sisinya, illa biidnihi, kecuali dengan izinnya. Ya. Puasa selain Ramadan sementara suaminya ada di sisinya, kecuali atas izinnya. gitu ya, misalkan puasa Senin Kamis, suaminya di rumah, istri harus minta izin dulu, mas besok saya tak puasa Senin Kamis ya, seperti itu. Kalau misalkan suaminya ngizinin ya oke, kalau tidak ya jangan. Ya. Kemudian selanjutnya, anta tulba at-talaqa min ghairi ma ba'sin. Cuman kalau untuk kasus yang kedua ini ada pengecualian. Ya, misalnya seorang wanita itu dia berpuasa bukan Ramadan, walaupun itu wajib. Seperti misalkan puasa nadar atau qadha Ramadan, ya. Haram bagi dia untuk berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Ya, tapi ada pengecualian apabila waktu sudah sempit. Ya. Cuman alaiha thalatha ayyamin Ramadan, dia punya utang 3 hari Ramadan. Kemudian datang bulan Syaban. Datang bulan Syaban. Dan hampir bulan Syaban itu selesai. Ya. Bulan Syaban tersisa 3 hari atau 4 hari. Ya, maka wajib bagi dia untuk mengqadha. Fa huna laha an tasuma walakin yustahab laha an tasta'din wa zawja qabla hadha. Tapi dia disunahkan untuk izin kepada suaminya. Cuman tidak harus. Kalau puasa selain Ramadan, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah, ya seperti misalnya puasa qadha pun, itu wajib dia izin kepada suaminya. Ya. Tapi kalau misalkan waktunya mepet, dia harus qadha, maka ini sunnah izin kepada suaminya, tidak wajib. Yang ketiga, anta tuluba at-talaqa min ghairi ma ba'sin. Ya, menggugat cerai tanpa adanya ba'as. Nah, ba'as itu apa? Ba'as itu adalah hajat atau kebutuhan. Ya, dalam kitab Asyur Muhtasar. Sementara dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, Syarah Sunan Tirmidzi, disebutkan kata ba'as ada syiddah, penderitaan yang mendorong untuk bercerai. Ya, jadi termasuk yang diharamkan adalah seorang istri dia minta cerai dari suaminya padahal tidak menderita hidup bersama suaminya yang mendorong dia harus bercerai. Gitu ya. Yang ke-20, Kitabul Khuluq, kitab tentang al-khuluq, wa fihi dhabitun wahidun. Pada bab khuluq ini, ada kitab khuluq ini, ada satu ketentuan. Khuluq itu apa? Sudah kita terangkan ya, khuluq itu ya. Khuluq itu adalah antaftadiya al-mar'ah nafsaha min zawjiha. Pengertiannya itu, seorang wanita menebus dirinya dari suaminya. Artinya dia mau pisah dengan suaminya. Tapi, ya dia baru bisa pisah apabila dia membayar suatu pembayaran. Itu namanya adalah khuluq, atau dalam bahasa kita gugat cerai. Gugat cerai. Baik, dan istilah khuluq itu familiar ya bagi orang yang baru saja menikah. Ya, walaupun tidak dikatakan khuluq itu di sigha ta'liq itu. Tapi itulah khuluq. Jadi kalau bertanya tentang khuluq, ya itu di sigha ta'liq itu. Ya, kalau misalkan suami saya tidak menghiraukan saya selama sekian bulan, tidak memberi nafkah, ya meninggalkan saya, atau melakukan apa perbuatan kekerasan ya kepada saya, kemudian saya tidak terima, lalu saya mengajukan ke pengadilan, lalu saya membayar iwat Rp10.000, dan pengadilan mengabulkan gugatan saya, maka jatuhlah talak saya satu. Nah itu istilahnya bukan talak, tapi istilahnya adalah khuluq. Ya, khuluq. Cuman khuluq ini enggak Rp10.000 ya. Khuluq ini tergantung dari kesepakatan. Bisa kurang daripada mahar, bisa senilai mahar, bisa lebih daripada mahar. Ya. Baik, kemudian selanjutnya. Wa fi dhabitun wahidun, pada bab ini, pada kitab ini ada satu ketentuan. Syurutuhu arba'ah, syarat khuluq ada 4. Ayyaqa min zawjin yasihu talaquhu, yasihu talaqu. Ya, khuluq ini dilakukan oleh seorang suami yang sah untuk mentalak. Jadi wanita melakukan gugatan, kemudian suami mengabulkan gugatannya. Nah, khuluq ini, itu khuluq ya. Khuluq ini terjadi atau pengabulannya dilakukan oleh suami yang sah untuk mentalak. Ya, kalau suami itu tidak sah untuk mentalak, seperti misalkan suaminya itu masih kecil belum balik, ya, suaminya gila, maka tidak terjadi khuluq. Yang kedua, ayakuna ala iwadin. Khuluq itu dilakukan ala iwadin, dengan adanya tebusan. Dengan adanya tebusan. Kemudian selanjutnya, kalau di Mesir itu khuluq mengambil semua haknya, ya semua haknya, padahal khuluq itu bisa senilai mahar atau kurang dari mahar atau lebih dari mahar. Nah itu kalau di Mesir malah gitu ya. Jadi kalau orang mau khuluq, itu pengabulannya adalah hak dari sang wanita secara total. Wa ta'khudhu haqqaha kullah. Ya. Baik, selanjutnya. Ayyaqa munajjazan, khuluq itu terjadi munajjaz, ya. Munajjaz. Artinya selesai dilaksanakan, bukan dikaitkan dengan yang lain. Misal, saya khuluq dengan sekian dan sekian. Ya, misalkan ini corak ini, saya agak salah cetak ini, ada kurang huruf ya. Ya, kemudian selanjutnya yang keempat, alla yakuna hilatan li isqati yamin at-talaq. Khulu itu bukan merupakan kamuflase untuk menggugurkan sumpah talak. Bukan kamuflase untuk menggugurkan sumpah talak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Contohnya seorang laki-laki dia mentalak satu. Kemudian setelah itu dia mentalak dua. Setelah itu dia kalau mentalak tiga sudah dia enggak bisa lagi untuk gabung sama istrinya. Harus dinikahi oleh laki-laki lain. Nah, ternyata pada saat yang ketiga suami mengatakan gini, kamu tidak boleh mendatangi pamanmu, enggak boleh ke rumah pamanmu. Ya, karena ada satu kebutuhan, artinya sang istri ini dia mendatangi pamannya. Ya, mendatangi pamannya ke rumah pamannya. Ya, akan tetapi ya di sana ada orang yang berfatwa. Ya, misalkan khuluklah dulu kemudian baru kamu pergi. Ya, khuluklah dulu baru kamu pergi. Artinya gugatlah cerai kepada suaminya dulu baru kamu pergi. Karena khuluk ini fasakh, khuluk ini bukan talak. Ya. Kalau fasakh batal, itu nanti jumlah talaknya itu enggak terhitung gitu loh. Jadi enggak diakumulasikan. Kalau talak itu kan sifatnya akumulasi. Ya. Satu jatuh satu. Kemudian nanti besok misalnya setahun lagi dia mentalak, jatuh dua. Besok lagi dia mentalak, jatuh tiga, akumulasi. Ya, bukan kamu saya talak, talak, talak, jatuh tiga. Kalau satu dok, talak berarti jatuh satu enggak? Satu dia talak, satu jatuh. Ya. Misalkan tiga tahun lagi dia bilang talak lagi, jatuh dua. Ya. Besok lagi setahun apa tiga tahun lagi dia bilang talak, kan itu talak rujuk terus. Tahun tiga tahun lagi dia bilang saya talak kamu, jatuh talak tiga dia. Setelah dia bilang jatuh apa setelah kamu dia jadi talak tiga, maka setelah itu tidak bisa untuk bersatu lagi kecuali kalau dia dinikahi oleh laki-laki yang kemudian diceraikan dengan pernikahan yang benar. Ya, bukan pernikahan yang ingin menghalalkan sang istri dengan suami lamanya. Baik ya. Nah, ini kalau sang suami sudah mengatakan kalau kamu pergi ke rumah pamanmu, maka berarti kamu otomatis tertalak. Istri enggak mau ini. Ya. Istri enggak mau. Ya sudah, saya khuluk saja. Sehingga ketika saya khuluk fasakh, kemudian nanti saya bisa kembali lagi ke suami saya dengan akad baru, ya dengan mahar baru, tanpa harus saya dinikahi oleh laki-laki lain. Itu namanya apa? Dia melakukan khuluk karena akal-akalan ingin menggugurkan sumpah talak. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Ya, kalau tadi munajjaz itu talak apa khuluq tersebut harus dilakukan halan saat itu. Maka tidak sah khuluq ala syartin fil mustaqbal. Mengaitkan syarat pada waktu yang akan datang. Contohnya khala'tuki idza jaa abi. Aku akan kabulkan khuluqmu kalau bapakku datang, enggak bisa. Jadi khuluq itu sang suami ketika digugat, di saat itu juga dia memutuskan iya apa tidak. Ya, iya apa tidak. Ya, saya terima khuluqmu seperti itu. Kalau dia mengatakan saya akan terima khuluqmu kalau bapakku sudah datang. Saya akan terima khuluqmu gugatan ceraimu kalau ibuku sudah ridho. Maka ini tidak terjadi. Baik, selanjutnya Kitab talak, kitab tentang talak. Wa fihi sittatu abwab. Pada bab ini atau pada kitab ini ada 6 bab. Ya. Yang pertama ada bab ahkam at-talak, bab hukum-hukum seputar talak. Yang kedua bab sunnati talak wa bid'atihi. Bab sunnah talak dan bid'ahnya. Ini bid'ah yang sunnah dan bid'ah yang apa? Talak yang sunnah dan talak yang bid'ah. Yang ketiga bab sharihut talak wa kinayati. Bab apa itu namanya? Sharihut talak wa kinayati. Talak yang sifatnya bahasa lukas atau bahasa kiasan. Yang keempat bab mayakhtalif bihi adadu talak. Mayakhtalifu bihi adadu at-talak. Bab apa itu? Saya terjemahkan itu. Bab perbedaan terkait bilangan talak. Nah, nanti ada perbedaan-perbedaan hukum terkait bilangan talak tertentu. Kalau talaknya itu sekian, nanti bagaimana hukumnya, seperti itu. Bab ta'liq talak, bab menta'liq talak, ya, bab talak yang digantung itu. Bab roj'ah, bab rujuk. Ya, talak, talak itu adalah hillu rabitatiz zawaj. Ya, mengurai ikatan pernikahan. Wa nihail 'alaqah az-zawjiyah dan mengakhiri hubungan suami istri. Ya. Seperti itu ya. Kemudian wafi bab ahkamit talak, bab yang pertama bab ahkam at-talak, bab hukum-hukum seputar talak. Wafi dhabitan, pada bab ini ada dua ketentuan. Yang pertama adzabitul awal ahkamuhu khamsa. Hukum talak ini ada 5. Hukum talak ini ada 5. Yang pertama yubahu lihajatin, boleh kalau ada hajat. Jadi seorang wanita laki-laki mentalak istrinya itu boleh kalau ada apa? Ada hajat. Ya, ada kebutuhan untuk mentalaknya. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua yukrahu li ghairiha, makruh kalau tidak ada hajat. Enggak ada faktor yang membuat dia harus mentalak istrinya gitu loh. Ya. Yang apa itu namanya? Hajat itu apa? Misalkan huwa la yuriduha. Ya. Dia tidak menginginkannya atau dia enggak suka, sudah enggak cinta, ya. Maka ini dia mentalak karena hajat. Yang kedua yukrah li ghairiha, dimakruhkan kalau tidak ada hajat. Senang masih senang, enggak ada problem. Maka ini makruh. Yusannu li tafritiha fi haqqi rabbiha. Disunahkan untuk mentalak istri. Wah, malah sunnah nih. Disunahkan mentalak istri fi haqqi rabbiha. Yusannu li tafritiha fi haqqi rabbiha. Disunahkan mentalak istri apabila istri tersebut tafrit. Apabila istri itu tafrit, meremehkan hak Rabbnya. Jadi ketika sang istri itu meremehkan hak-hak Allah, maka disunahkan bagi suami untuk mentalaknya. Contohnya misalkan sang istri itu dia suka mengakhirkan waktu sholat, ya nggak sholat misalkan. Jadi kadang sholat subuh telat, ya nggak, kan di luar waktu sholat, nggak sholat malah. Atau dia bohong, istrinya suka bohong. Atau ghibah, istrinya itu suka ghibah, ya ngomongin orang, atau semacamnya. Maka disunahkan bagi sang suami untuk mentalak istrinya. Illam tantaseh, apabila istri tersebut tidak berubah jadi baik, maka sunnah. Sudah dikasih tahu, sudah dikasih mau'idah, tapi dia tidak mau untuk berhenti, ya. Atau misalkan tufarid fi hijabiha, ya dia itu meremehkan masalah hijab, masalah hijab. Tufarid fi kalamiha ma'ar rijal ila ghairi dhalika, meremehkan perkara terkait misalkan sang istri ini. Tufarid fi kalamiha, meremehkan hak Allah terkait pembicaraan atau komunikasinya dengan laki-laki. Jadi sang istri itu misalkan gampang komunikasi dengan laki-laki lain. Nah, maka di sini berarti dia sang istri ini meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini ada larangan-larangan dari Allah, dilanggar sama istri, maka disunnahkan untuk mentalaknya. Gitu ya. Tapi tidak wajib, hanya sunnah saja. Kemudian haram, haram kada yang haid, yahrumu fil haid. Haram mentalak pada saat istrinya itu apa? Haid. Kemudian yang kelima, yajibu 'alal mu'li ba'da at-tarabbus wa man ya'lam bifujuri zaujatihi. Ya, ini wajib. Kapan wajib? 'Alal mu'li, bagi al-mu'li. Al-mu'li itu apa? Al-mu'li itu orang yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya lebih daripada 4 bulan. Misalkan sang suami ini mengatakan saya tidak akan menggauli engkau selama lebih daripada 4 bulan. Ini namanya ilah. Ada pembahasan nanti insyaallah. Dan ilah ini kalau sudah 4 bulan itu ada dua pilihan. Dia mau rujuk atau dia mau cerai. Kalau dia tidak mau rujuk berarti dia wajib untuk menceraikan istrinya, maka saat ini cerai itu menjadi wajib bagi dia. Kapan lagi menjadi wajib? Apabila dia mengetahui bahwa istrinya itu fajir. Istrinya itu apa? Fajir. Misalkan istrinya itu memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Itu fajir itu. Ya, dosa, pendosa, dosa besar, jahat. Ya, maka kalau diketahui seperti itu, wajib untuk menceraikan. Ya, baik ya. Kalau tadi yang sunnah tadi, ya misalkan istrinya itu gampang ngobrol sama laki-laki. Nggak ada hubungan apa-apa. Nggak ada hubungan apa-apa. Itu namanya sunnah. Tapi kalau ada hubungan, jelas itu wajib bagi seorang laki-laki untuk menceraikannya. Kemudian yang ke dompet yang kedua, man sah talaku, siapa yang sah talaknya? Sah untuk mewakilkan kepada orang lain, walau zaujatihi. Walau zaujatu, walaupun diwakilkan kepada istrinya sendiri, fi talaqi nafsiha, pada saat mentalak dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kalau memang sang laki-laki itu sudah sah untuk mentalak sang istri, maka boleh dia wakilkan kepada orang lain. Misalkan wakilkan kepada ayahnya, wakilkan kepada siapa lagi, bahkan mewakilkan kepada istrinya sendiri. Ya, saya wakilkan talak saya kepada dirimu, saya wakilkan pada dirimu juga. Maka sang istri mengatakan apa? Talaqtu nafsi minka. Aku talak diriku darimu. Nah, itu ya. Jadi ini memang unik ya. Sang istri kok dia mentalak istrinya, tapi diwakilkan kepada istrinya sendiri. Yang terakhir pada pertemuan pagi hari ini, bab sunnati talak wa bid'atihi. Bab talak yang sunni dan talak yang bid'i. Maksudnya talak yang sunni adalah talak yang diperbolehkan oleh syariah, yang bid'i talak yang tidak diperbolehkan oleh syariah. Wa fi thalathatu dhawabit, pada bab ini ada tiga ketentuan. Yang pertama, talaku as-sunnah ayyutalliqaha wahidatan fi tuhrin lam yata'ha fihi. Ya, talak sunnah adalah dia mentalak sekali pada masa suci yang sebelumnya dia belum menggauli. Ya, baik. Jadi talak sunni ini, talak yang sesuai dengan sunnah, artinya talak yang dibenarkan oleh syariah, adalah mentalak istri pada masa suci yang mana ia belum menggaulinya dengan talak satu. Jadi misalkan gini, ini istri masa suci ini, ya. Kemudian kita talak satu. Saya talak, kamu talak satu. Ya, sah. Tapi masa suci yang sebelumnya belum menggauli. Kalau masa suci sebelumnya dia menggauli, maka enggak boleh. Misalkan ini, istri haid. Kemudian setelah haid dia digauli. Ya. Setelah haid ini masa suci dia digauli. Setelah itu dia talak, maka ini enggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian selanjutnya, adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, talaqul bid'ah al muharram nau'an. Talak bid'ah yang diharamkan itu ada dua macam. Yang pertama, ayyutalliqaha fil haid. Dia mentalak pada saat haid. Pada saat haid. Walaupun haram tapi jatuh talaknya. Walaupun haram tapi jatuh talaknya. Yang kedua, ayyutalliqaha fi tuhrin wa ta'aha fihi. Ya, dia mentalak istri pada masa suci tapi sebelumnya dia telah menggauli. Ya, maka ini haram tapi juga terjatuh. Adzabitu tsalitsu, ketentuan yang ketiga, la yantabiqu talaqul bid'ah fi zaman ala arba'ati niswatin. Nah, talak bid'ah ini tidak berlaku pada apa itu namanya, dua waktu tadi, yakni waktu haid dan juga waktu suci sebelumnya dia telah digauli, gitu ya. Ini tidak berlaku hukumnya pada empat wanita. Artinya pada empat wanita ini boleh ditalak walaupun pada saat haid, boleh ditalak walaupun pada masa suci sebelumnya dia digauli. Pertama, ghairu al-madkhul biha. Ya, yakni wanita yang belum dukhul. Wanita yang belum didukhuli. Pada akad, ya pada akad belum dukhul. Ya, misalkan dia haid, ya maka boleh untuk ditalak. Itu ya yang pertama. Wanita yang belum dukhul, atau mungkin ini lebih mudahnya dikatakan dukhul itu ya, jangan digauli tapi dukhul. Kemudian yang kedua, as-saghirah allati lam tahid. Ya. Anak kecil yang belum haid. Misalkan istrinya itu anak kecil yang belum haid. Ya, maka dia bisa untuk ditalak kapan pun. Ditalak kapan pun, walaupun dalam masa atau dalam waktu disebut dengan talak bid'ah tadi. Kemudian yang ketiga, al-aisa, wanita yang sudah menopause. Dan yang keempat, al-hamil, wanita yang hamil. Dia bisa ditalak walaupun pada masa suci sebelumnya wanita tersebut digauli. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Naktafi ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.